dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku tahu, sebab aku percaya Engkau Bapa yang baik. Saat aku berseru minta tolong, Engkau mendengar. Dan Engkau bukan cuma mendengar, tetapi Engkau Bapa yang bertindak. Tiada yang sepertimu, Bapa yang baik di dalam hidupku. Tak pernah sekali kecewakanku. Tiada yang sepertimu, Bapa yang baik di dalam hidupku. Tak pernah sekali kecewakanku. Ku berseru, Kau mendengar. Takkan pernah ku dibiarkan. Ku berserah, Kau bertindak. Tiada yang sepertimu, Bapa yang baik di dalam hidupku. Tak pernah sekalipun Kau kecewakanku. Berseru, Kau mendengar. Takkan pernah ku dibiarkan. Ku berserah, Kau bertindak. Pertolonganmu tepat waktunya. Seru, Kau mendengar. Takkan pernah ku dibiarkan. Ku berserah, Kau bertindak. Pertolonganmu tepat waktunya. Pertolonganmu tepat waktunya. Pertolonganmu tepat waktunya. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Terima kasih, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu mendengar. seruan hatiku, seruan hatiku, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapak.